dia mempunyai berarti berpunya kuasa. Jadi meringkas dia katakan. Maza li hadijah tak laha haki berpunya kuasa. Bagus ya bukunya. Laha. Iya. Ya. Laha. Coba dianalisa itu. Li hadijah tak haki berpunya kuasa. Li harfu jar khadijatun majrurun bi li bili wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi apa alamat jarrihi ya un fathah fathah fathah kama apa enggak tahu yanahu ghairu ismun ghairu munzuri iya yanah dikatakan enggak apal. Terus lihat dijata sebagai dar majrur di sini sebagai apa? Khobar. Khobar apa? Khobar. Yang didahulukan. Mana mubtada mahdhuf? Aktibatun. Khafibatun. Alamat rafi dhammah. Wa harfu 'athfin. Kurasatu maktufun ala akibah. Ya, lanjut. Man anti? Siapa? Kamu. Perempuan. Ini perempuan ya. Ana Maryam. Saya Maryam. Ana Maryam. A anti tilmizatun? Apakah seorang murid? Apakah kamu seorang siswi? Naam anak tirmiza. Iya. Ana ini tergantung siapa yang bilang ana ya. Kalau yang bilang ana laki-laki ya tirmiza. Kalau misalnya anta tirmiza. Naam ana tirmiza. Jadi kita la. Anta tirmiza tuh. Naam itu. Naam ana. Naam. Ya saya. Francis. Hal lagi kirtosu. Apakah baginya? Miliknya. Ya, perempuan. Mu. Apakah bagimu? Ya. Apakah cewek. Kamu mempunyai kertas? Apakah kamu memiliki kertas? La, berli kurosatu. Tapi. Tidak. Tapi saya punya. Daftar. Buku. Tulis. Ahasihil kharitatul laki. Apakah ini? Apakah ada al, ada al. Apakah khari, apakah buk kharitatu apa ini? Kharita Sumatera, kharita peta. Apakah peta ini? Peta ini kamu. Punya kamu. Semaria itu ya. Naam hiyali. Benun. Iya. Iya. Dia, kenapa pakai hiya? Perempuan. Anak. Ya karena harita. Oh, harita muannas kan? Oh. Dia. Oh, ada tokna. Al kharitatu li. Ai hadhihi al kharitatu li. Hadhihi al kharitatu li. Ai dia di. Gantinya dia. La bal dia li habibi. Tidak, tapi tapi itu dia milik Hamid. Milik dia milik Hamid. Dia di sini menggambarkan. Yang lebih tepat itu apa dia? Di mana? Dia li Hamid. Terserah itu bisa, dia bisa. Dia punya Hamid. Karena kata ganti lebih bagus pakai dia. Dia. It kalau dia. Inggris kan ganti dia. Nah, coba ahadil kharitatu laki abaikat a hazini sebagai hazi mubtada mubtada khabarnya mana al kharit hais tadi laki al kharitatu ikuti al satu rangkaian itu

Mungkin ada, tapi yang megang guru di sana. Oh. Tapi coba dicari deh, ada nggak buku pasangan anunya ya, apa ya? Guru suluguh. Buku gurunya ya pengen. Ininya. Ya. Rinciannya. Kalau ada bagus. Biasanya kan ada grammar yang mestinya kan ada. Kalau dia bina mazika itu kelebihannya kitab yang dari UIN itu ada penjelasannya kan, ada kawaid itu. Tapi jadi contohnya, ya. Ini langsung contoh, ini contohnya, ada penjelasan terus. Kalau dia kalau dia bina mazik itu ada kawaid, enggak ada, jadi harus pakai dulu belajarnya. Coba lanjut. Hadal waladu huwa hamidun wa ummun al abu fil baiti wal ummu fil matbah hal fil baiti khujratun hal fil matbahi khujratun ya hal fil matbahi khujratun ya Maryam hal fil matbahi khujratun ya Maryam hadhil khujratu laki fi hadhil khujrati sharirun wa huwa laki hadzal waladu wa hamidun lahu abun wa umun al abu fil baiti wal umu fil matbahi al fil baiti khujratun al fi matbahi khujratun ya Maryam hadhil hujratu laki fi hadhil hujrati sarirun wa huwa laki. Nah, Waladun. Anak ini iya. Dia Ahmad. Namanya Ahmad. Iya, dia. Anak ini adalah Hamid. Nah, gawe. Hamid. Oh iya, Hamid. Anak ini adalah Ahmad gitu ya. Terjemahnya. Hamid. Hamid ya. Hamid. Anak ini adalah Hamid. Ini adalah Hamid. Dia mempunyai ayah dan ibu. Ayahnya di dalam rumah. Nah, maksudnya gitu. Al-Abu tadi dia punya seorang ayah. Belum kebayang nih ayahnya kayak apa. Nah, sekarang Al-Abu karena kita sudah tahu yang dimaksud itu ayahnya Hamid. Langsung pakai al gitu, the father, nah gitu kira-kira itu ayah itu maksudnya ayahnya, iya, ayahnya ada di Hamid, ya ayah Hamid itu bukan ayah siapa-siapa, iya. Ayah itu ada ayahnya di, ada dalam rumah dan ibunya ada di dalam dapur, ya di dapur, oh di dapur kan dalam dapur. Dan ibunya ada di dapur. Ya. Apa yang ada di dalam? Apakah di balik apa itu kucuruh? Rumah. Apakah di dalam rumah ada kamar? Ada ya. Kamar ya. Rumah siapa itu? Rumah Ahmad. Kami. Ya itu. Kamar kucuruh. Apakah di dalam rumah ada kamar? Terus apakah di dalam dapur? Apakah di dalam rumah dapur penuh. Apakah ya. Di dapur itu ada kamar? Apakah di dalam dapur itu ada kamar? Iya, maksudnya di bagian dapurnya begini. Cen, di sana di bagian dapur ada kamar. Kalau rumah orang kaya, di bagian dapur itu biasanya di sampingnya ada kamar, kamar pembantu. Apakah ya. Di dalam kamar itu ada dapur? Apa kebalik lagi? Apakah di dapur itu ada kamar? Dapur itu begini. Kalau kamar kontrakan ada dapurnya. Bukan di kamar matinya. Kan ini makanya di rumah Hamid. Terus ya Maryam. Ya Maryam. Hai Maryam ya. Iya. Hai Maryam. Khujrat kamar. Kamar ini milikmu. Iya, kamar ini milik. Hai Maryam, kamar ini milikmu. Milikmu dalam apa untukmu? Kalau di sini milikmu. Bukan untukmu, kalau untukmu seolah-olah baru dikasih kan? Ya. Nah ini milik memang punya dia, memang menegaskan ya. Iya, milik kamu gitu. Hai Maryam,

Kirain ya. Ya. Coba lanjut. Yang mana tadi, Pak? Ya? Itu udah masuk, Pak, yang masih. Udah masuk, tapi kadang libur aja. Kadang libur. Ya, coba lanjut. Ada Pak Mahmud. Mana tadi? Itu halaman 18. Lahu, lahu apun wa umun. Li sarirun ya? Li sarirun. Li sarirun, balik. Balik. Balik kan? Aduh. Lanjut, lanjut. Li. Oh, lanjut begininya. Iya. Li sarirun fil hujrati. Ala sariri hasirun wa mikhotta. Wa mikhottatun. Wasadatun. Wisadatun. Terus. Bija bija ni bis sariri. Oh ya, itu titik itu. Titik ya, wisata itu titik. Bija ni bis sariri mun dot min dodatun. Hiya li lil min dodatil jarratun. Jarrar. Jarrarun. Buat tambah sedong. Walil jarrari miftahun. Alidzalikal babi miftahun. Lisarirun li li sarirun fil hujrati. Ala sariri hasirun wa mikhadatun. Wasidatun. Wisadatun. Wisadatun. Bijani bis sariri min dodatun. Hiali lil min dodatil jarorun. Jarrar. Min hujatil jarrarun. Walil jarrari miftahun. Adi dalikal babi miftahun. Malamu, silahkan. Li sarirun fil kusrotun. Alas sarirun. Alas sariri. Alas sarirun. Asirun. Bami khodjatun wisadatun bijani bisarir mingdodatun iyali lil mingdodati jarrol balil jarrori mintahun alidali kalbah jarrorun jarrorun mintahun mintahun. Li sarirun fil hujrati. Baginya li milikku. Milikku kasur. Saya mempunyai. Saya mempunyai kasur dalam kamar. Sarirun bukan kasur. Serun apa? Ranjang. Ranjang. Oh iya. Tempat tidur. Saya mempunyai tempat tidur di dalam kamar. Di atas ranjang ada baru hasirun kasur. Hasirun itu bukan tikar ya, semacam itu spray lah, spray tikar. Ini di kamus tikar. Tikar ya, ya boleh ini hasil itu, tapi kalau sekarang ya spray lah. Oh, di atas spray di atas tempat di atas tidur. Tempat tidur kok nggak ada kata sambungnya. Ada gitu, kita bikin sendiri. Iya, kita bikin sendiri. Popular itu nggak ada dalam bahasa. Oh, ada spray dan minkoda. Bantal. Bantal. Bisa ada, sama. Oh iya. Di samping ranjang ada meja. Itu kepunyaanku. Iya. Di meja itu mempunyai jarrorun. Jarrorun laci. Oh, laci. Jarrorun laci. Kalau dulu ada durjun sama ya. Ada jarrorun sama dengan durjun. Durjun. Laci.

Kalimat baru. Mubtada. Mubtada. Kan ma'rifat di sini domir. Mubtada itu. Khobarnya mana? Anam. Li. Li. Li. Khobarnya berupa jar majrur. Li ditambah anam. Oh iya. Nah cuma dia sebagai mubtada enggak kelihatan tanda rupanya. Kenapa? Mabni. Karena mabni. Li. Li juga jar majrur sebagai khobar enggak kelihatan tanda rupanya. Karena khobar jar majrur khobar sibru jumlah. Tidak butuh tanda. Kalau khobar ghair mufrad itu enggak ada tanda rupanya. Yang ada tanda rupanya itu kalau khobar mufrad. Nah kalau ini kelihatan baru. Lil mindodati jarrar. Lil mindodati jar majrur. Kelihatan kasrahnya ya. Tapi sebagai apa dia? Khobar muqaddam. Nah khobar muqaddam itu rofa. Kelihatan gak rofanya? Enggak. Enggak. Karena dia khobar sibuk. Jumlah. Khobar ghair mufrad. Jadi jangan dipusingin oleh itu. Khobar kan rofa. Mana tanda rofanya? Tidak semua khobar kelihatan tanda rofanya. Pertama khobar ghair mufrad. Enggak, itu jangan bisa dicari. Jarrarun. Mubtada muakhar marfu kelihatan enggak marfunya kelihatan nah karena dia ini apa mufrad kalau banyak laci ya. Kalau banyak laci jadi taksir jarorun ajrar enggak tahu harus cari. Oh saya enggak tahu jarorun cari nanti kalau tukang apotek taksir ya. Kalau jamak taksir biasanya kunci. Tukang ahli kunci ya. Kalau miftahun, tahu saya jamaknya mafati. Kalau jararu enggak tahu. Majariru. Majarir. Walil jarrar miftahun sama ini hubar mukaddam mukar. Ada wanya berarti? Nah, maktuf ya. Wa enggak ada. Atau ke li mudada iya. Oh, atau ini atau jumlah ya, jumlah ke jumlah, atau ke kalimat ke kalimat. Wow. Bukan kata kan, jadi atau pun bisa ke kata, bisa ke kalimat jumlah. Bisa antar kota, bisa antar provinsi ya. Jadi atau ke lilin godati jarrar itu atau. Tapi atofnya itu dibagi lagi berupa muktada dan khobar juga. Iya, bisa. Kan sama kan strukturnya, iya. Sama struktur. Wali jarri majrur. Nah, coba lanjut coba. Lagi. Mas Abdi. Ya habis. Wara adzalikal baitil bustanun. Fil bustani sajaratun. Tahta sajarati rajulun. Wa khadimun. Lahu miknasatun. Lahu miknasatun. Mada lil khadim wa mada 'ala sajarah? 'Ala sajarati warokun watamar. Ya, tadi. Maghrib itu ya. Coba kita terjemahkan. Warok adari kalbayi ibustan. Di depan belakang. Di belakang belakang rumah itu ada taman kebun. Taman kebun. Iya. Di bustan di sajarah di kebun itu ada pohon-pohonan. Pohon. Tahta sajarah di bawah pohon itu ada seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki bukan anak ya. Buah khodimun. Dia seorang pelayan. Dia adalah pelayan. Laki-laki itu. Laki-laki itu seorang pelayan. Lahu miknasatu. Itu ada di kamus. Dia punya? Dia memiliki sapu. Sapu miknasatu. Mazalil khodimi. Apakah dia seorang pelayan? Apa yang dimiliki? Pembantu. Oleh pelayan itu. Wa maza ala syajarati. Dan apakah? Dan apa yang di atas pohon itu? Ala sajarati di atas pohon itu ada sama warakun burung warakun daun